Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Jamaah Majlis Ta'lim pengajian malam Sabtu rahimakumullah, malam hari ini tidak seperti biasanya yang ngisi majelis taklim atau pengajian bukan yang istiqamah pengasuh majelis ini Al-Habib Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein As-Segaf, nanging kula daluniki minangka wakil menggantikan karena beliau sedang mengantar putranya ke Jakarta yang insya Allah akan berangkat nyantri di Tarim, Yaman. As-Sayyid Muhammad dan teman-temannya kita doakan mudah-mudahan putra beliau dan rombongannya yang akan nyantri di pondok pesantren yang ada di Tarim, Yaman, Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah berikan semangat, Allah berikan futuh, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat berkah. Selamat dalam perjalanannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Kula matur syukur dateng Allah atas kesempatan menika. Panjenengan nggih uga kedah syukur dateng Allah krana sing makili pengajian niki kula. Sebab kula niki mboten gampang muncul ngeten niki. Sesuatu yang sangat jarang sekali. Dadi sampean syukur nang Allah. Aku biasa ngisi di Masjid Kenghu. Pengiki di Masjid Al-Anwar. Nggih jenenge wakil. Bahasa gampangin niku ban serep. Ban serep iku lek wayahe gak digawe enak. Meneng di panggonane gak obah-obah. Tapi dibutuhno. Lek wayahe digawe ya gak iso padha karo ban asline. Kadang katosen, kadang angine kurang. Dadi yo umpama rada katosen yo aja dipaido, lek angine kurang yo tambahno dhewe. Sing jelas Nek kula kali Habib Taufik niki lek bodi kalah, Pak. Kula curiga ningali kursi niki prasaku biasa ndak ngene kursi niki. Rodok dukuran titik. Apa pola ya aku terus digenti rodok ndek kursi niki. Kula kadang-kadang ningali teko TV Songo niki, Pak. Lek pengajian kula malam Ahad di Oma sing nyuting TV 10. Dukure TV Songo. TV Songo niki Masya Allah. Jenenge tok ae TV Songo, sedina pengajiane ping Songo, Pak. Usume TV liya nyiarno acara Kismi atau kis-kis yang lain, khusus TV Songo Istiqomah nyiarno acara Kiswah sampai saiki. Walaupun iklan dukune rodok kakean. Iki lek krungu penanggung jawabe, kula kenal wong kanca kula dhewe, Mas Hakim. Gak melok urun, melok ngritik. Tapi mudah-mudahan ya, keberadaan TV 9 dan ini bisa memotivasi umat Islam untuk semakin menangkap perkembangan zaman, mensyiarkan dakwah melalui media, televisi dan yang lainnya. Coro sembarangane kula niki kalah, Pak. Nek kali Habib Taufik. Mboten bodi tok. Jenggot ya kalahke. Dukure ya kalah. Jamaah pengajiane ya kalah. Kula niki menangi mek siji tok, menang cacak IP niku tok mawon. Dadi nggih, rupung jaluke teng kula niku duduk ngongkon jaluk makili niku rodok melas. Dadi nggih kula turuti, nggih biasa sing nyoba cacak iku sapa maneh lek ndak adik. Atas para rawuh sedaya ingkang minulya. Nek Habib Taufik niku sudah dinobatkan sebagai panglima habaib Jawa Timur. Umpama militer niku panglima. Nek kula AKBP. Alias Habib kurang bondo pas-pasan. Cuma niki pumpung kesempatan kula muncul sampean rungokno sing temen ngaji niki, kula mboten maos kitab sing biasa diwaos. Pokok ngiseni supaya pengajian niki ndak prei. Dalam kesempatan ini kula badhe ngaturaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing Nabi dawuh, man akafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya fi masjidin jama'atan lam yatakallam illa bisalatin wa qur'anin kana haq kan alallahi ayyabniya lahu qasraini fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu amin wa yaghrisa lahu bainahuma gharasan law tafa ahlud dunya lawasi'ahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk i'tikaf di antara maghrib dan isya di dalam masjid dengan sholat berjamaah, bersolat jamaah, terus mboten enten malih sing dilakoni sakliyane sholat, maca Quran, opo mane ngaji, hadir majlis ilmu kaya dalu niki. Mongko besok kali Gusti Allah dibangunkan dua istana di dalam surga. Sampeyan kabeh niki sing kaya ngeten istiqomah ben malam Sabtu lunggu kaya ngeten di masjid niki, besok di akhirat dibangunkan dua istana di dalam surga yang jarak antara istana satu menuju ke istana lainnya ini nek diukur dengan perjalanan memakan waktu 100 tahun adoi. Di tengah-tengah istana niku ditandurno kali Allah tanduran-tanduran, tanaman-tanaman yang seandainya dikelilingi menungso sak donya niku cukup tanduran ini, saking gede ini tanduran. Betapa untungnya orang-orang yang seperti kita. Apalagi waktu antara maghrib dan isya itu kita isi dengan ngaji, dengan menghadiri majelis ilmu. Ini pahalanya semakin berlipat-lipat. Ganjarane sampean lunggu iktikaf di masjid antarane maghrib karo isya dewi, ganjarane ngaji oleh dewi. Kula iling dawuhe Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa qiyamud dunia bi arba'atin. Jejeke dunia iki sebab ana wong macem papat. Selama ada empat macam manusia ini, dunia niki sik bakal terus jejek. Sintenan sing pertama, alimin yastamilu ilmah. Wong alim sing gunakno elmune. Tegese wong alim ya sing ngamalno elmune terus mulangno elmune. Sebab ngelmu niku kelakuane kanthi laku. Orang alim yang mempergunakan ilmunya, selama ada orang-orang seperti Al-Habib Taufik atau kiai-kiai, ulama-ulama yang lain yang mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada umat, insya Allah dunia niki sik diparingi aman. Niki sing pertama. Sing nomor loro, wajahilin la yastankifu anit ta'allum. Wong bodho sing mboten aras-arasen ngaji. Orang awam bodho tapi ndak males ngaji. Ana pengajian gelem teko. Ana kiai gelem takon ilmu. Ana ustad gelem ngaji. Ana madrasah, ana pesantren gelem ngaji. Bodho sing ndak aras-arasen ngaji. Nek di usul fikih wong bodho niku ana macam loro. Ana jahil basit, ono jahil murakkab. Jahil basit iku ya wong bodho sing rumangsa lek awake bodho. Dadi gelem ngaji. Dadi lek diumpamakno binisba kelawan nang wong sing luwe alim, manusia ini hampir semuanya itu jahil basit. Karena wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim. Di atas langit ada langit. Lho niki si api. Sing bahaya kan sing nomor loro niki jahil murakkab. Budune numpuk-numpuk. Alias bodho kuadrat. Iki wong bodho gak rumangsa lek awake bodho. Biasane wong ngene iki cengkal tak kenek dikandani. Padha kaya wong matane picek tapi cengkal kan repot ta, Pak. Dielingno kancane aja minggir-minggir. Aku cekur kali lho. Jari sapa nok kali bendino aku liwat kene. Barang kecekur temenan geblek kabeh ya opo lek ngene iki. Opo pancen aku niat adus. Repot ini. Iki jahil murakkab. Lah sing repot niki, Pak. Kan kaya sing di dawuhna ndek ngene kitab Ta'limul Muta'allim niku. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Sing bahaya iki lek ana wong alim tapi gak cocok karo kelakuane. Wong alim tapi ndak koyok wong duwe ilmu kelakuane. Wong alim tapi antara kelakuan karo patrapane ilmu iki gak cocok. Ndak sinkron. Berarti orang alim yang tidak menggunakan ilmunya. Kemudian ditambah lagi orang bodoh sing mutanasik. Sing alim mutahatik, sing jahil mutanasik. Bodoh seneng ibadah. Waduh niki repot, Pak. Wahire ngoyok golek ganjaran kebabas. Sembayang asar, mari sembayang asar ditambahi sembayang sunnah ba'diyatal asri. Mari subuh, Pak, di atas subuh. Terus niki sing didadekno contoh. Mari ngono wayahe Jumatan umpamane tekoi telat, imam wis khutbah. Haram sembayang sunnah lebih teko rong rakaat. Oleh sembayang sunnah lek gak mepet khutbahe syukur rakaatain khafifatain. Dua rakaat itu pun ringan, dipercepat. Dang-dang ngrungokno khutbah. Lha kok iki ngrung khutbah sembahyang sunnah diyoyo. Jari dhewe golek ganjaran, apik sembahyang sunnah iku pokoke apik. Lah wong panjenengane jahil. Lek wis sing alim mutahaddik, jahil mutanassik. Iki sing didadekno conto, Pak. Repot, bahaya. Maka kerusakan yang akan menimpa umat ini. Umat bakal ake sing kesasar. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Yang ketiga niki sing dadi pakune donya. Wa ghaniyin la yabkhalu bi ma'rufih. Wong bodho wong suge sing ndak medit mboten meleki nang donyane. Suge tapi ahli zakat. sugih tapi ahli sedekah. Niki termasuk salah siji sangka pakune dunya. Lek sugih medhit ngono swanging medhit aja dijaluki dhuwit, dosane dijaluk gak dikekno. Wong ngene iki gak ana gawe ini urip di dunya mah. Ngebek-ngebeki dunya ae. Suwanging medite di omah ini ku pak, saking wedine jajan kalong. Omah ini ku dikei mejo, mejo dukur, kursine diambles no. Toplese dukur-dukur, disini jajan. Wayahe ana daya ya ditemoni mari ngono. Dilungkas di semangkat ngomong kok sama nicipi jajane. Lah wong panjenengan kedukuran ya otomatis njukuk jajan lak rodok ngadeg ngene apa. Wayahe daya rodok ngadeg njukuk jajan dadak awake muni. Lho kok keseso sampean? Worong ndak njukuk jajan, Pak. Iku setahun woto jajane ndak kalu. Iki wong sugih medhit. Suwanging medhite kate mati pesen-pesen nang anake. Bapak mati nak yo. Kon ndongakno opo ae gak popo. Syukur siji tok aja kon ndongakno padang kuburanku. Lho napa Pak wong sedaya tiyang niku kepengin padang kuburane wis aja-aja. Mosok aku nek kuburan sik kate bayar listrik kae. Kon ndak ro saiki listrik iku mundak rek. Iki wong sugih medhit meleki. Niki sing nomor telu wong sugih sing loman. Sing nomor papat gini ku wa faqirin la yabi'u dinah. Wong fakir sing ndak dodol agamane. Fakir tapi ndak tumpukan togel, masih melarat yo tetep sembahyang. Ndak ninggal no sholat, ndak ninggal no ngaji, masih melarat, gak sampai dodol agomoni kelawan dunyo sing daono regane. Haniki selagi ni seono wong macem papat niki, insya Allah dunyo niki kali Gusti Allah sik diparingi aman. Mulane kula ningali ben malam Sabtu. Pengajian dek ini rame ni koyok ini istiqomah niki insya Allah pak lek si koyok ini gitu dunia si aman. Sama nojo lali lo yo sakliane malam Sabtu yo nok pengajian malam Minggu yo. Nanti titi yo kudu promosi pengajianku dhewe rek. Yo masih ndak ake koyok ini paling ndak yo Al Kausar niku kulo tutup. Sing teko mek wong 50 pokoke kula tutup Al Kausar. Selama si ana wong sing gelem-gelem ngaji kaya ngeten niki, ilmune ulama iku sik payu. Pengajian niku sik rame. Insyaallah dunya niki sik diparingi aman kali Gusti Allah. Luwe-luwe niki zaman-zaman sing akhir. Zaman akhir niki wis tambah ndak karu-karuan akeh fitnah. Akeh wong kegedendas kurang ngutek. Kegeden napa niku kakean gluduke kurang udane. Kula eling dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa idza fasaqa fityanukum wa tagha nisaukum qalu ya Rasulullah wa inna zalika lakain qala na'am wa ashad. bagaimana keadaan kalian kelak jika pemuda-pemudamu sudah seneng narkoba, arek nom-nommu wis seneng ngombe khamer mendem, arek nom-nommu wis dadi geng motor, wis rusak bejat akhlake, morali wis entek, sementara perempuan-perempuanmu wis lacut, wani buka aurate di tengah dalan, bahkan saiki ono kontes buka aurat Miss Wood. Nggih Pak nggih. Niku lak kontes buka aurat dipamer-pamerno. Suarane wong Islam sing kaya ngene wae di Indonesia gak dirungokno. PBNU nolak ya gak dirungokno. PWNU nolak ya gak dirungokno. MUI ya ndak payu. Mari ngono ana sing gawe acara tandingan. Dari dhewe cek ketok Islami gawe Muslimah Wood. Iki lak wis salah kaprah niki, Pak. Salah kaprah dan kaprah salah. Wong nandingi Miss Wood kok gawe Muslimah Wood. Padha ndak tepake nang syariat. Wong hijab iku mestine gawe nutupi aurat dadi digawe kontes kecantikan. Akhire saiki ndelok wong wedok gawe hijab ndak tambah ketutup aurate, tambah waduh wayune rek lho, tambah ngono male. Fungsi hijab yang mestinya untuk menutup aurat sudah berubah bergeser fungsinya. Lah niki zaman sing kaya ngene iki lah kula sampean butuh terus mendekat dengan ilmu, mendekat terhadap majelis-majelis pengajian. Insyaallah wong sing ahli ngaji niku demit ora ndulit, setan ora doyan. Gino bangge, isak kurang pira kira, kurang 5 menit. Niki para rawu jamaah majlis taklim rahimakumullah. Mulane dalam kesempatan yang baik ini, menikah ingkang perlu kula aturaken dhateng panjenengan kangge ngiseni majelis taklim pengajian malam Sabtu ini yang mudah-mudahan tetap istiqomah, dan kita doakan mudah-mudahan sing mulang Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf diparingi panjang umur, diparingi sehat wa afiah, bisa terus menularkan ilmunya kepada panjenengan sedoyo khususnya masyarakat Pasuruan. Kula weruh sampean kurangen, tapi enak kurangen timbangane kelebihan. Nggih Pak nggih. Ojo terus mulai mari ngrungokno aku kok cek enake terus kok sampean ngale malam Minggu teko kabeh, ojo. Wis biasae, gak usah. Teko ya gak apa-apa, tapi ya tetep melok malam Sabtu ya melok. Aniki para rawuh ingkang minulya. Ayo terakhir kula ngejak bangunan moral yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita, diteruskan oleh guru-guru kita, ini kita jaga dengan baik. Kula imut dawuh, walau alfu banin khalfahum hadimun latahaddama فَكَيْفَ بِبَانٍ وَاحِدٍ خَلْفَهُ أَلْفُ هَادِمِ. Umpamane wong siji ngelugurno ngerubuno bangunan sing didekno wong sewu, satu orang cukup untuk merobohkan bangunan yang didirikan seribu orang, apalagi yang bangun satu yang merobohkan seribu. Yo ajur tambah bangunan. Karena itu dari pengajian-pengajian seperti ini kita harapkan ada kesamaan antara apa yang diharapkan oleh ulama dengan pemerintah, dengan masyarakat, bersama-sama khususnya membangun Pasuruan, masyarakatnya menjadi lebih berakhlak dan lebih bermoral. Amin Allahumma amin.